السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala fa anfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mazilna fi bab faslun fi syafaqa wan nasiha ila anqal. وَإِيَّاكَ أَنْ تَدُنَّ بِالْمُؤْمِنِ سُوءًا فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الْعَدَاوَةِ وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا وَإِنَّمَا يَنْشَأُ ذَلِكَ مِنْ خُبُثِ النِّيَّةِ وَسُوءِ السَّرِيرَةِ كَمَا قَالَ Abu Tayyib, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wasitku ma ya'taduhu min tawahumi wa'ada sahibaihi biqawli adaihi wa asbaha fi laylin minasyaki mudlimi. Jadi beliau masih memberikan nasihat kepada seorang yang ingin belajar. Di sini talibul ilm itu bukan hanya pemula. Talibul ilm itu tidak ada batasnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ta'allamu minal mahdi ilallahdi. Jadi belajarlah ilmu dari mulai pangkuan ibu hingga berada di dalam liang lahat. Jadi selama kita masih hidup, maka diperintahkan untuk mencari ilmu. Kalau seumpama ada sesuatu yang diperintahkan Nabi untuk menambah suatu hal, maka niscaya sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi untuk dimintakan pertambahannya itu akan disebut. Tapi ternyata Nabi tidak pernah diperintah untuk meminta pertambahan dalam sesuatu yang ada pada dirinya kecuali dalam ilmu. Di mana Allah Ta'ala firman kepadanya, Rabbi zidni ilma. Jadi diperintahkan Nabi SAW untuk berdoa seperti itu. Rabbi zidni ilma. Nah, ini menandakan bahwasanya yang namanya ilmu itu tidak ada batasnya. Maka di sini nasihat bagi kita semuanya, baik yang masih belajar maupun yang sudah selesai, maupun yang sudah tidak belajar lagi, sudah tua, sampai kita meninggal, semuanya itu talibul ilm. Wa iyyaka an tadunna bil mu'mini su'an, dan hendaknya kamu jangan sampai berprasangka yang tidak baik kepada seorang mukmin. Fa innahu man syaul adawati, karena sesungguhnya prasangka yang tidak baik kepada seorang mukmin itu adalah sumber permusuhan. Wala yahillu zalika, dan yang demikian itu tidak diperbolehkan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhannu bil mu'minina khairah, hendaknya kalian berprasangka baik kepada seluruh kaum mukminin. Wa innama yansha'u dzalika, hanya saja yang demikian itu tumbuhnya itu min khubthin niyyah, karena niatnya yang jelek. Wa su'is sarirah, dan hatinya yang kotor. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, sebagaimana dikatakan oleh Abu Thayyib dalam syairnya, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu, jika amal perbuatan seseorang itu baik jelek, tidak baik buruk, maka pasti prasangkanya juga buruk. Dan kejujuran yang dia lakukan, yang menjadi kebiasaannya, itu karena tawahumnya, karena perkiraan-perkiraannya yang salah. Wa ada muhibbihi, dia memusuhi orang-orang yang mencintainya. Biqauli adatihi, dengan perkataan yang berkaitan dengan orang-orang yang dicintainya, jelek adawah adawatihi. Wa asbaha fi lailin minasyaqqi mudlimi, maka dia di pagi hari atau pada malam hari terjerumus dalam keraguan yang menyesatkan. Nah, jadi di sini kita diperintahkan dan dinasihati oleh mu'alif untuk tidak berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Tapi kita diperintahkan untuk selalu berprasangka baik. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh manusia ini yang mengontrol mereka semuanya, baik tindakan, ucapan, diaman, semuanya itu adalah Allah yang mengontrol. Sedangkan Allah SWT sebagai pengontrol dan pencipta dari segala makhluknya, khususnya para manusia, Allah SWT sudah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya, aku ini berada dalam persangkaan hambaku, maka hendaknya berprasangkalah yang baik kepadaku, atau berprasangkalah yang buruk kepadaku, kamu akan dapat keburukan, serah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita itu berprasangka tidak baik kepada orang, kita yang rugi, berarti kita berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya, kayaknya orang ini akan menjahiliku deh. Akhirnya betul-betul dijahilin. Kayaknya orang ini sudon kepadaku deh. Akhirnya betul-betul gitu. Jadi yang rugi dia. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu adalah ayahnya, suaminya Hababah Aisyah binti Umar Al-Muhdhar, yang terkenal itu, yang tidak ada duanya perempuan. Di mana beliau mungkin satu-satunya wanita yang pernah mengatakan, ayahku rajanya wali, suamiku rajanya wali, dan anakku juga rajanya wali. Nah, itu tidak mudah. Itu membutuhkan kepada kesalehan yang ada di sekitarnya. Rem Aisyah, ayahnya wali siapa? Abu Umar Muhdhar. Jadi kalau ayahnya wali saja, bukan rajanya wali, itu luar biasa. Ada perempuan yang mengatakan ayahku wali, suamiku wali, anakku wali, itu luar biasa. Apalagi ini bukan wali biasa, tapi rajanya wali, kutub, Sultanul Aulia. Abahnya Hababah Aisyah. Abahnya Hababah Aisyah itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, Umar Muhdar. Yang buat Masjid Al-Muhdar itu. Suaminya adalah Habib Abdullah Al-Idrus ini, yang saya ceritakan. Sedangkan putranya Habib Bakar Al-Adani, yang terkenal. Maka Habib Abdullah Al-Idrus ini berkata begini, Man ahsan ad-dhon lam yakhib, wa in akhta wa in akhta. Wa man asa ad-dhon lam yusib, wa in lam yahdoh, wa in yusib, wa in asob, wa in asob. Artinya barang siapa yang berprasangka buruk, maka dia tidak akan beruntung, walaupun persangkanya itu benar. Dan barang siapa yang berprasangka baik kepada orang, maka dia akan beruntung, walaupun persangkaannya itu salah. Kenapa demikian? Karena yang memberikan itu adalah Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, berarti kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada orang yang kita berprasangka buruk kepadanya, sudah mengatakan, kan Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan dia berbicara. Allah yang memberikan kekuatan dia bertindak. Allah yang memberikan kekuatan dia untuk terlintas dalam hatinya suatu lintasan. Allah semuanya. Jadi kalau kita itu berprasangka tidak baik, maka diikuti, dituruti. Sesuai dengan firmannya tadi. Nah, tapi kalau kita berprasangka baik, maka juga dituruti. Kenapa? Akhirnya Allah meredam orang ini. Karena prasangkanya itu baik kepada Allah Ta'ala, akhirnya orang itu diredam sama Allah. Karena Allah yang kontrol. Bukan manusia yang kontrol. Bukan manusia yang memulai tindakan. Bukan manusia yang memulai ucapan. Semuanya Allah. Jadi yang berlaku di dunia ini semuanya itu Allah. Manusia itu cuma sebab. Yang digerakkan, yang diberikan lintasan untuk berucap, yang terlintas dalam hatinya, yang melintaskan semua itu adalah Allah SWT. Nah, jadi kalau tahu yang semacam itu terjadi, ya lebih baik kita husnudzon terus, untung terus. Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu warda, dia berkata, Fa'takid kullal mar'i talqahu al-khidira wa kulla laylatin tamurruha laylatal gadri. Hendaknya kalian itu meyakini setiap orang yang kamu ketahui, yang kamu temui itu, ini Nabi Khidir, Nabi Khidir. Kan faedah, kita senudan sama dia. Walaupun ternyata bukan Nabi Khidir. Dan yakinilah setiap malam yang kau lalui, itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Sebagian ulama kan ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan sepanjang tahun. Nah, jadi kalau kita yakin, malam ini malam Lailatul Qadar. Yakin. Akhirnya apa? Allah Ta'ala, karena keyakinan hamba tersebut, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya itu, memberikan apa yang diinginkan itu dari malam Lailatul Qadar. Nah, begitu pula disebutkan, kalau seumpama, ada seorang wali kutub di sampingnya, tapi dia itu tidak husnudzon kepada dia. Apalah manfaat dia kepada orang itu? Enggak ada manfaatnya. Nah, walaupun yang ada pada atau di depannya itu orang yang paling jahat di dunia, tapi kalau dia husnudzon, akhirnya dia akan mendapatkan manfaat darinya. Seperti contohnya, Nabi Muhammad itu kan punya paman namanya Abi Lahab. Abi Lahab itu pamannya Nabi. Saudaranya Sayyidina Abdullah. Yang ketika beliau itu disampaikan oleh budaknya kabar gembira bahwasanya Nabi lahir, maka beliau memerdekakan seorang budaknya yang perempuan yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Sebabnya apa? Karena dia menyampaikan kabar gembira itu. Dan kebiasaan orang Arab itu, kalau ada orang yang bawa kabar gembira, yang beri kabar gembira itu dikasih hadiah. Nah, ini Abi Lahab nih, tahu benar, senang dengan lahirnya Nabi. Dari semenjak kecil dia itu berkumpul dengan Nabi, tahu benar. Tapi setelah dia itu diangkat menjadi utusan Nabi, dia termasuk yang kafir. Karena keinginan-keinginannya, kebiasaan-kebiasaannya tidak diperbolehkan oleh syariat Nabi Muhammad. Sehingga dia memusuhinya. Nah, maka apalah gunanya? Kedekatan Abi Lahab sebagai pamannya Nabi itu apa gunanya kalau tidak disertai dengan husnudzon? Nah, oleh karena itu kan disebutkan pula di dalam keterangan yang termaktub dalam kitab-kitab tasawuf, awwalu ma yuhramu min barakatil alim ahluhu wa waladuh wa ahlu baladih. Pertama kali yang akan diharamkan daripada keberkahan orang alim itu justru keluarganya, anak-anaknya, tetangganya, dan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena sebabnya mereka itu melihat kepada orang alim itu atau seorang wali itu dengan basyariahnya. Dia lihat makan, makannya makan banyak, tidur, tidurnya ngorok. Nah, tapi kalau orang lain yang belajar kepada dia, dia kan enggak lihat. Lihatnya itu adalah, ini orang Masya Allah, ini orang dakwah, ini orang begini. Nah, jadi, masyhadnya itu bagus, keyakinannya itu bagus. Nah, dalam keyakinan yang bagus itulah, nilai daripada pemberian Allah, kunci daripada pemberian Allah kepada seluruh manusia, itu adalah al-masyhad. Apa itu masyhad? Masyhad itu adalah keyakinan, husnudzon inilah. Itu kuncinya. Samanul madad al-masyhad. Jadi, nilai atau kunci atau harga yang harus diberikan untuk kita mendapatkan pemberian daripada manusia-manusia pilihan Allah berupa walinya, berupa solehnya, berupa alimnya, nah itu harus kita husnudzon. Berprasangka baik, baru kita dapatkan. Tapi kalau kita enggak berprasangka baik kepada orang itu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Ambil contoh yang lainnya, ada sebuah cerita. Tapi bukan asal cerita, cerita beneran gitu. Karena cerita itu ada dongeng. Dongeng itu adalah teman-teman tidur itu namanya. Jadi diceritakan biar tidur. Itu dongeng, jadi enggak nyata. Tapi ini kisah nyata. Disebutkan di dalam kitab Nawadir bahwasanya ada segerombolan perompak atau perampok. Ya, mereka itu yang merampok para kafilah atau merampok rumah-rumah. Rombongan. Biasanya kan mereka itu memulai perampokannya pada malam hari. Siang hari. Akhirnya ketika dia sampai ke kota tujuan, ternyata masih siang hari. Maka mereka membutuhkan tempat istirahat. Pergilah dia ke tempat seseorang. Lalu dia bertamu. Bahkan ketika mereka bertamu, dia ngaku kami ini adalah thalabatul ilim. Para santri. Dibilang para santri, akhirnya ya silakan. Ini kan Rasulullah kan bilang istausu bi talabatil ilm khaira. Berbuatlah baik kepada para santri. Jadi itu wasiatnya Nabi, para santri itu. Mereka itu yang akan meneruskan perjuangannya Nabi. Oleh karenanya ini orang tahu benar dengan keutamaan ini, maka dihormati, dimuliakan, dikasih makan sampai ketika mereka itu bertanya, mana tempatnya wudhu? Ya, netok, cari tempat wudhu, gitu loh. Jadi biar kelihatan, oh, tabul ilim betulan, gitu. Karena gak enak, sudah dijamu, dikasih tempat, gitu. Akhirnya ditunjukkan tempat wudhunya. Maka sahibul baitnya ini, begitu husnudzon kepada orang ini. Kebetulan dia punya anak yang lumpuh, gak bisa jalan. Sudah bertahun-tahun gak bisa jalan. Dan ketika bertemu dengan santri itu, para santri itu, para perampok itu, kelihatan itu anak itu, tanya kenapa dia udah lama enggak bisa jalan, lumpuh. Subhanallah, ketika mereka itu mengambil air wudu, maka air bekas wudunya itu diambil sama sahibul bait ini. Kemudian diminumkan kepada anak yang lumpuh itu, kemudian digosok-gosokkan, diusap-usapkan kepada kakinya. Sementara itu pada malam hari mereka merampok. Pagi harinya mereka pulang kembali. Sudah berhasil merampoknya itu. Kemudian tidur. Ketika mereka itu bangun mau pulang, maka mereka pamitan kepada orang itu. Nah, ketika pamitan itu melihat di sampingnya sahibul bait itu ada anak, tapi bisa berdiri, bisa jalan. Akhirnya dia bilang, "Loh, ini anak kamu yang mana lagi?" Dia bilang, "Ini anak saya yang kemarin yang lumpuh. Alhamdulillah berkatnya kalian datang ke sini, berkat air wudu kalian sembuh dia." Tuh. Mana ada perampok bawa berkah itu, mana ada gitu. Enggak mungkin ada perampok bawa berkah, karena keberkahan itu selalu identik dengan kebaikan dan ketaatan. Orang yang baik banyak barokahnya. Orang yang soleh banyak barokahnya. Tapi kalau maling enggak ada barokahnya sama sekali. Nah, apalagi perampok gitu. Nah, tapi lihat subhanallah, karena keyakinannya dan masyhadnya yang baik, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan, langsung sembuh itu anak. Nah, ini contohnya. Nah, maka harusnya kita sebagai seorang yang beriman, setiap hari yang harus kita laksanakan itu adalah memoles. Memoles keyakinan kita kepada Allah. Memoles keyakinan kita kepada kaum mukminin. Dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi selalu kita itu beriktikad yang baik kepada setiap orang yang kita jumpai, apapun yang mereka lakukan. Nah, dengan begitu kita termasuk yang beruntung. Kalau dianya rugi, nggak usah kita ikut dia, biarkan kita beruntung gitu. Nah, terserah orang lain. Karena apa? Nanti ketika kita berada di akhirat, di pada mahsyar, di saat amal kita itu akan kita andalkan, yang terjadi adalah kita tidak akan tergantung kepada mereka, tidak akan bersandar kepada mereka. Tapi yang terjadi seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi pada hari itu semua orang berlarian. Yang kenal pun berlarian. Kenapa? Takut kepada amalnya masing-masing. Takut dia itu dituntut dan diminta amal kebaikannya oleh mereka yang mengetahuinya. Makanya mereka itu saling berlarian dan tidak mengakui. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Jadi yang namanya mereka yang saling mengasihi ketika di dunia, nanti ketika di akhirat mereka itu saling memusuhi. Si istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Si anak menuntut ayahnya, ayahnya juga menuntut anaknya. Ada itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, masa bodoh orang itu mau gimana-gimana, serah yang penting kita husnudzon. Ada orang berkata yang tidak baik kepada kita. Ah, kita husnudzon. Oh, berarti kita seperti itu. Saya ini berarti seperti itu. Astagfirullahaladzim. Untung kamu mengingatkan kepadaku. Ada orang angkat tangannya mau mukul kita. Ah, kita husnudzon, dia mengelus kepala kita gitu loh. Ternyata kok dipukul beneran. Oh, berarti dia itu salah ngelusnya. Disangkanya ngelus, mau ngelus, enggak taunya dia itu kena kepukul. Ah, kan enak. Atau semua dipukul sungguhan. Ah, dibilang, "Oh, berarti dia itu seorang wali kali mau menghilangkan setan aku dari kepalaku," gitu. Kan enak. Jadi selalu cari kebaikan. Dia husnudzon kepada setiap orang. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, kalau ada sesuatu yang tampak pada saudara kamu yang tidak mengenakanmu, yang kamu anggap itu buruk, baik itu tindakan, perkataan, atau diam, itu enggak enak buat kamu. Nah, perkataan jelas ya. Tindakan juga jelas. Begitu pula diam. Nah, kadang-kadang ketemu orang diam aja. Kan kita gak enak. diamnya itu apa maksudnya? Nah, jadi semua tiga hal itu, kalau terjadi kepada kita, maka hendaknya kita carikan untuknya alasan yang tepat, yang sekiranya kita tidak su'udzon kepada dia. Jangan hanya carikan satu alasan. Alasan yang pertama enggak cocok, cari alasan kedua. Alasan yang kedua enggak cocok, cari alasan ketiga, sampai 70 alasan. Kalau sudah 70 alasan itu tidak ada yang cocok, barulah kamu katakan, dia melakukan itu yang pasti bukan kepadaku. Tapi dia melakukan yang semacam itu, bukan tujuannya kepadaku, tapi untuk orang lain, entah apa maksudnya, tapi yang pasti bukan untukku. Beres. Kita gak ada kebencian kepada orang. Karena apa? Kebencian dalam hati kepada salah satu kaum mukminin atau muslimin itu membahayakan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW al-halikah, al-khalikah, yaitu yang motong. Kata Nabi SAW, motong bukan motong rambut, enggak, tapi motong amal. Apa itu? Al-baghdha. Jadi mereka itu yang benci dalam hatinya kepada orang lain. Jangan buang. Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan kebencian. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika beliau itu diazab, disiksa, ketika berada di Makkah, begitu pula sahabatnya, begitu pula keluarganya, begitu pula putri-putrinya, sampai Sayyidatuna Zainab itu kan dijatuhkan ketika dia itu menunggangi unta dalam keadaan hamil, sampai keguguran, berdarah-darah dia. Begitu pula Sayyidatuna Fatimah dan sebagainya, keluarganya disiksa begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah, dalam keadaan mereka tidak mampu untuk menanggulanginya dan memeranginya, maka yang terjadi adalah Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka semuanya. Nah, ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak ada kebencian. Gak ada kebencian. Dan orang yang tidak benci kepada orang lain tidak disalahkan. Gak ada nanti malaikat, kenapa kamu gak benci sama dia? Atau nanti sama orang tua kamu atau guru kamu akan ditanya, kenapa enggak benci sama dia? Benci boleh, tapi sebatas sifat itu tidak apa-apa. Aku benci pada dia, karena dia itu orang yang tidak baik. Perangainya, perkataannya, dia tidak hormat kepada gurunya, aku benci kepada dia misalnya. Silakan. Nah, tapi harus dibedakan antara benci kepada zat sama benci kepada sifat. Kalau benci kepada sifat, kapan dia itu berubah, kita harus cinta. Nah, tapi kalau benci kepada zat, walaupun dia berubah, tetap aja kita benci. Nah, itu yang berbahaya. Nah, dan supaya kita tidak benci kepada zat, maka kita harus melalui pintu ini yang sekarang kita jelaskan ini. Supaya kita tidak benci kepada siapapun juga. Apa itu? Husnudzon. Husnudzon kepada siapapun juga. Jadi, mulai sekarang, kita sudah diberikan suatu ilmu. Yaitu apa? Al-madad fil mashhad. Jadi yang namanya pemberian Allah itu terletak kepada keyakinan kita. Maka perbaiki keyakinan kita. Setiap bertemu dengan siapapun juga yang berbuat baik kepada kita ataupun yang berbuat jelek kepada kita, kita husnudzon kepada mereka. Semuanya baik. Semuanya menginginkan kebaikan kepada kita. Bahkan kalau kita melihat yang berbuat buruk pun kepada kita, kita harus melihatnya itu bukan kepada sebabnya, tapi kepada musabibnya. Kalau lihat kepada musabibnya, kita akan bersyukur. Sebagaimana bersyukurnya Nabi, tatkala beliau itu diuji dan dicoba oleh tetangga yang tidak baik, yaitu As bin Wa'il. Nabi SAW dilempari rumahnya itu dengan kotorannya manusia. Tapi subhanallah itu setiap hari. Tapi subhanallah setiap hari itu pula Nabi SAW membersihkannya sambil tersenyum. Dan Nabi SAW berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Tuh. Kenapa demikian? Karena beliau melihat hakikatnya. Dengan beliau itu mengambil kotoran manusia itu, bukan berarti Nabi SAW itu kan Nabi. Berarti gak merasa bau dong. Ah gitu. Kan Nabi gak merasa jijik dong. Sama aja. Nabi itu telah bersabda, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Aku bisa marah. Aku bisa sedih, aku juga jijik, sama. Cuma maksudnya Nabi, ketika Nabi mengambilnya dan tidak membalasnya, dengan sabar Nabi SAW membuangnya, sambil Nabi SAW berkata yang demikian itu maksudnya, tujuannya itu apa? Maksudnya itu memberitahukan kepada kita tentang hakikat yang sebenarnya terjadi. Apa itu? Dengan Nabi SAW sabar, tidak membalasnya. Apa yang didapatkan Nabi? Pahala yang berlimpah. Ridho Allah bertambah. Derajatnya terus menukik ke atas, tambah naik. Berkatnya siapa? Berkatnya tetangga itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Jadi sebab aku dapat itu semuanya. Gitu loh. Nah, itu kan nikmat lebih luar biasa. Lebih nikmat daripada kita diberikan harta. Diberikan pahala. Kalau kita itu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh saja, itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Nah, coba lihat. Berarti apa? Kebaikan akhirat itu tidak dapat dinilai dan ditandingi oleh dunia. Nah, cuma kalau Allah Ta'ala membuat yang semacam ini susah, sulit kepada orang, ya sulit. Tidak bisa melaksanakannya. Tapi kalau dibuat mudah, ya mudah. Semuanya Allah yang menggerakkannya. Cuma ini semuanya sebab. Sebab yang Allah berikan. Sebab yang Allah tuliskan. Untuk kita semuanya. Tinggal lihat bagaimana kita. Ada niat baik apa tidak? Ada persangkaan baik atau tidak? Kita harus memulai, bukan Allah. Kita yang memulai. Nanti Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Kita minta kepadanya, semoga kita dipermudahkan untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang punya hati tidak pernah benci kepada siapapun juga, untuk menjadi seseorang yang selalu memandang orang lain dengan baik, selalu berprasangka yang baik, dan sulit untuk berprasangka tidak baik kepada orang lain, walaupun apapun yang dihadapinya. Semoga kita semua termasuk yang memandang setiap orang itu sebagai wali Allah, sebagai kasih Allah, sehingga kita mendapatkan kebaikan daripada orang yang kita jumpa. Ala hadzihi niyyah wa likulli niyyatin shaliha wa ala mana wa sawsal al-Fatihah.